loncat. Macet inti, tiap hari mau parut hati sungguh mati. Ade kok macam rasa geli, bilang jelek jual muka. Tapi ade rasa suka mau goda pasang gaya karena umpan ramas paha. Tapi itu sih biasa, kalau suka bilang saja. Nanti kakak kasih tanda, dapat gelap kok tenggelam. Pilih kakak salah orang soal cinta itu sudah asam garam. Susah wah, kalau begini caranya marah maki padahal kowe suka. Wah parah, macam sarasa kau gelisah. Macam ada rasa cinta susah bicara. Sumpah macam orang lain kah? Ay au sasu tahu kalau kayak begitu pasti sama menuju. Tapi kau malu untuk kasih tahu. Jadi saya ikuti saja itu kau punya mau. Jangan kau paksa paling inti, nanti kau sakit hati.